Bismillah Ustaz, termasuk amalan atau sunnah apa sajakah bakti kepada orang tua jika kita jauh dari orang tua kita? Iya. Memang nikmat yang besar kalau kita bisa bersanding dengan kedua orang tua. Kita bisa berbakti, berbuat baik kepadanya. Namun ketika seorang jauh, bukan berarti kemudian dia tidak bisa berbakti kepada kedua orang tua. Di antara amalan yang kita lakukan ketika kita jauh dari orang tua adalah awalan yang pertama tentunya doa. Banyak berdoa kepada Allah. Dan ini termasuk sebesar-besar bakti seorang anak kepada orang tua. Banyak doakan. Dan itu yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, perintah untuk kita mendoakan. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Berdoa kepada Allah. Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan kedua orang tua. Banyak berdoa. Berdoa kebaikan dalam sujud Anda, dalam salat malam Anda, banyak berdoa. Banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Perbanyak doa untuk kedua orang tua agar diberi taufik, agar diberi kebaikan. Dan itu juga terus Anda lakukan walaupun orang tua sudah meninggal. Kemudian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, di antara bentuk perbuatan bakti kepada orang tua adalah Anda berusaha menjadi orang yang saleh. Ya. Baiknya Anda adalah menjadi sebab kebaikan juga apa? Orang tua. Ya. Ketika seorang saleh beramal yang saleh dan kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh orang tua kita berupa amalan kebaikan, amalan juga akan mengalir pahalanya kepada kedua orang tua. Kemudian di antara yang lain ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ketika kita memungkinkan untuk bisa berhubungan dengan kedua orang tua, dan saat ini alhamdulillah dipermudah. Ya, adanya hubungan ya telepon yang mungkin murah, ya, hubungi orang tua. Ya. Pagi telepon, besok lagi telepon lagi. Hanya sekedar bertanya bagaimana Bu, bagaimana Pak, kabarnya baik. Ya. Sambil didoakan semoga Allah memberkahi Bapak, Ibu. Ya. Mohon maaf belum bisa apa namanya silaturahim ya. Ya disapa saja orang tua apa senang, wallahi demi Allah senang ya. Orang tua ditelepon ya, kemudian mengangkat mendengar suara anaknya senang sudah ya. Apalagi kemudian kita punya kelebihan harta ya, kita bantu mereka walaupun mereka tidak butuh, walaupun mereka tidak meminta ya. Dan kalau kita ada kesempatan untuk bertemu, bertatap muka langsung, maka ini ya upayakan untuk bisa dilakukan. Kalau tidak, ya apa namanya, dilakukan apa yang sesuai dengan kemampuan. Allah Jalla wa'ala berfirman, Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian.